Dijelaskan oleh para ulama, pengertian sedekah secara bahasa Ini diambil dari kata sirkul. Ya. Diambil dari kata sirkul, yakni artinya atau maknanya jujur. Ya. Sirkul itu maknanya jujur. Nah, ini pengertian sodakoh secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, sebagaimana diterangkan oleh Imam Nawawi, pengertian sodakoh maknanya adalah bantul khairi ila nafsihi au ila al-khair, yakni dia memberikan kebaikan, menyumbangkan kebaikan, sebuah kebaikan kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Ini makna dari pengertian sodakoh. Yang memiliki kebaikan, apapun bentuk kebaikan ini, dia berikan atau dia gunakan dan dia manfaatkan untuk dirinya sendiri, yaitu untuk kemaslahatan dan kepentingan dirinya sendiri, atau juga dia berikan atau sumbangkan kepada orang lain. Al-Mu'in yang namanya kebaikan sangat banyak contohnya, sangat banyak ragamnya. Dia punya kebaikan bentuk apapun itu, dia berikan kepada orang lain, itu dinamakan sedekah. Ya, ini pengertian dan definisi sedekah. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah taksim sedekah. Pembagian sedekah. Juga diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Syarah Arba'in An-Nawawi. Beliau menerangkan bahwa yang namanya sedekah itu dibagi menjadi dua. Sedekah ada dua macam. Macam yang pertama adalah sedekah li nafsi, yakni sedekah untuk dirinya sendiri. Dia bersedekah, berinfak atau memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya, bukan diperuntukkan kepada orang lain. Namun ia berikan, ia sumbangkan kepada dirinya sendiri. Jadi sedekah li nafsi. Diterangkan oleh para ulama bagaimana bentuk dan contoh sedekah li nafsi, sedekah untuk atau kepada dirinya sendiri. Diterangkan oleh mereka sedekah li nafsi, yakni dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan setiap ibadah yang kita kerjakan, apapun itu, baik ibadah qalbiyah, ibadah hati, baik ibadah qauliyah, ibadah lisan, maupun ibadah amaliyah, ibadah anggota badan, ibadah apapun yang kita kerjakan, ya sholat, puasa, naam, ataupun yang semisalnya membaca Al-Quran, berdikir, itu semua dinamakan sodakoh li nafsi. Jadi dia memberikan kebaikan kepada dirinya sendiri. Dikarenakan ketika dia beribadah, otomatis dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri, yang mendapatkan manfaat dengan sebab ibadah yang dia lakukan. Jadi orang ketika beribadah, siapapun orang ini, ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, secara otomatis dia telah bersedekah untuk dirinya sendiri. Ini dikuatkan dengan hadisnya Abdal Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis yang makruf, ketika itu datang sahabat-sahabat fuqara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka mengadu kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Yani fuqara itu sahabat, orang-orang fuqara dari kalangan sahabat suatu ketika datang menghadap Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mengeluh kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dhuhuri bisujud. Sahabat-sahabat yang lain, orang-orang kaya, mereka bisa beribadah lebih kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kita tidak bisa bersedekah dan tidak bisa berinfak untuk orang lain. Mereka mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang namanya sedekah itu tidak hanya dia memberikan harta kepada orang lain, tapi juga dengan ada beberapa ibadah yang dinamakan atau disebut sedekah, yaitu manfaat atau kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Inna fi kulli tasbihatin sedekah, wa wabikulli tahmidatin shalah, wabikulli takbiratin shalah, wabikulli tahmidatin shalah. Ketika engkau bertasbih kepada Allah, itu shodaqoh, yang shodaqoh untuk dirimu sendiri. Ketika engkau bertahmid mengucapkan alhamdulillah, itu juga shodaqoh. Ketika engkau takbir kepada Allah, itu juga dinamakan shodaqoh. Ketika engkau bertahlil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu juga namanya shodaqoh. Jadi ibadah yang engkau kerjakan, yang engkau lakukan, itu juga dinamakan shodaqoh. Maka bagi siapapun yang tidak memiliki kemampuan untuk berinfak dan bersedekah menggunakan harta, hendaknya dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ibadah yang dia lakukan itu juga dinamakan infak dan juga sedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Wa fi burri ahadikum sedekah." Ketika kita ketika kalian berhubungan dengan istri kalian, itu juga dinamakan sedekah. Dan salah seorang sahabat yang mengatakan ya Rasulullah, ketika ada seorang yang melampiaskan nafsu dan syahwatnya, apakah dia dapat pahala sedekah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tadi ketika dia meletakkan sesuatu yang halal, dia itu akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang meletakkan nafsu dan syahwatnya di atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia mendapat dosa. Berarti hal yang remeh sekalipun, namun di situ ada unsur ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga dinamakan shodaqoh. Ini jenis shodaqoh yang pertama, shodaqoh lin nafsi, shodaqoh untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian jenis shodaqoh yang kedua, yakni shodaqoh lil ghair, shodaqoh untuk orang lain atau shodaqoh kepada orang lain, yakni dia memberikan kebaikan, memberikan sebuah manfaat kepada orang lain atau untuk orang lain. Nah, kalau tadi kan untuk dirinya sendiri, karena pahalanya, manfaatnya, kebaikannya kembali untuk dirinya sendiri. Namun sekarang dia memberikan kebaikan yang dia miliki, yang dia punya, yang ada pada dia kepada orang lain. Dia kasihkan, dia berikan kepada orang lain. Ini sedekah yang kedua, jenis sedekah yang kedua. Untuk sedekah jenis yang kedua ini, ikhwatul kiram, a'azzanillahu wa iyyakum, oleh para ulama dibagi lagi menjadi tiga. Untuk sedekah jenis yang kedua ini, sedekah lil ghair, sedekah kepada orang lain, ini dibagi lagi oleh para ulama menjadi tiga. Nah, yang pertama adalah sedekah bil aqwal, jadi dia bersedekah dengan hartanya, dia berinfak bersedekah dengan hartanya. Ini ketika dia memiliki kelebihan harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu kepada dirinya, dia berikan sebagian kepada orang lain. Ini sedekah bil aqwal, Allah sudah mau. Kemudian yang kedua adalah sedekah bil abdan, sedekah dengan menggunakan anggota badan kita untuk kebaikan orang lain atau untuk kemaslahatan dan manfaat orang lain. Misalkan dia tidak memiliki kemampuan untuk bersedekah dan berinfak menggunakan harta, menggunakan uang, dia tidak mampu. Tapi dia memiliki kemampuan secara fisik, anggota badannya mampu untuk memberikan bantuan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Maka hendaklah dia berinfak dan bersedekah menggunakan anggota badannya. Ya saudaranya, misalkan dia lagi kerja bakti, dia tidak bisa ngasih sumbangan uang atau ngasih bantuan berupa harta, dia tidak mampu. Maka hendaknya dia menggunakan anggota badannya untuk ikut sumbangan, yaitu bantu anak-anak, ya bantu membersihkan, bantu gotong royong, wailahir. Nah, ini namanya sedekah bil abdan. Jadi anggota tubuh kita itu juga bisa kita gunakan untuk infak dan sedekah. Dalam hadis yang riwayat radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, jika kalian membantu saudaranya untuk mengangkat barang yang dia miliki dan dinaikkan di atas kendaraannya, itu juga dinamakan sedekah, kata Nabi sallallahu wasallam. Maka seluruh anggota tubuh kita ini bisa kita gunakan untuk sedekah kepada orang lain. Kemudian jenis sedekah yang ketiga dari sedekah lil ghair, dan ini dikatakan oleh para ulama merupakan sedekah yang paling afdol, sedekah yang paling mulia. Bahkan sedekah ini bisa dikatakan lebih afdol, lebih utama daripada sedekah dengan uang atau sedekah dengan harta. Dikatakan oleh para ulama dari sedekah yang ketiga ini yang paling afdol adalah sedekah bil ilmi, yaitu dia sedekahkan ilmu yang dia miliki. Dia mensedekahkan ilmu yang dia punya, dia mengajari orang lain, membimbing saudaranya yang sebelumnya tidak tahu jadi tahu, yang sebelumnya tidak paham jadi paham, yang sebelumnya tidak mengerti jadi mengerti, disebabkan dengan dia yang memberikan ilmu kepada saudaranya atau kepada orang lain. Ini juga dinamakan sedekah. Maka ini dinamakan sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling utama. Nah, ini macam-macam dan pembagian sedekah. Dan kita ketahui definisi atau pembagian sedekah, demikian pula pembagian sedekah. Sekarang kita beranjak pada pembahasan yang ketiga. Ini pembahasan yang lumayan panjang, yakni fadhail sedekah, keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah. Sedekah itu bukan ibadah yang remeh, bukan ibadah sembarangan, tapi ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Nah, di sini saya akan bawakan 10 keutamaan dari ibadah sedekah. Nah, saya bawakan 10 keutamaan ibadah sedekah beserta dalil-dalilnya insyaallah taala. Keutamaan yang pertama dari ibadah sedekah ini disebutkan oleh para ulama, bisodakoh yudha'afuhullah ta'ala. Dengan kita bersodakoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang lain, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganti yang berlipat ganda kepada kita semua. Jadi pahala dari sodakoh itu akan kita limpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersedekah 10 misalkan akan dibalas berlipat kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dan berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqrabu Allah qardan hasan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan, dan juga orang-orang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain dengan tujuan kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla akan mengkali lipatkan pahala dan ganjaran untuk orang tadi dengan pahala atau balasan yang mulia. Ini keutamaan pertama yang terdiri dari makna. Siapapun yang bersedekah, nah, meskipun jumlahnya sedikit, meskipun jumlahnya yang dianggap remeh oleh manusia yang lain, namun Allah Azza wa Jalla akan mengkali lipatkan dan membalas pahala dan kebaikan orang tadi dengan balasan yang berkali lipat. Dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, ketika ada orang yang berbuat kebaikan atau ada orang yang mengamalkan ibadah, itu minimalnya dia dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu minimalnya dia dapat 10 kebaikan sesuai dengan niatnya masing-masing. Semakin bagus niatnya, semakin besar dan semakin banyak pula Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala dan memberikan kebaikan. Nah, dalam hadis tersebut diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, minimal dia dapat 10 kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Itu satu ibadah. Bisa dikali lipatkan menjadi 70, menjadi 100, atau bahkan sampai jumlah yang tidak diketahui kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan niat dari orang yang mengerjakan. Ketika dia bisa mengikhlaskan niatnya dalam berlipat dan dalam bersedekah, pahalanya akan semakin banyak, keutamanya juga akan semakin besar. Namun kalau dia niatnya selipi atau tersusupi dengan penyakit-penyakit ria atau penyakit-penyakit sumah, atau pahala atau keutamaan yang dia dapatkan juga akan semakin sedikit, atau bisa jadi dia tidak mendapatkan apa-apa. dari ibadah yang dia kerjakan. Maka dalam beribadah saudara mengatakan bahwa azan Allah yaitu luruskan dan ikhlaskan niat kita masing-masing. Berharap pahala dan azan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan menyebutkan salah satu ciri penghuni surga. Ketika mereka memberikan makan kepada orang lain, inna al-mu'minukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukra. Salah satu ciri atau sifat penghuni surga, ketika mereka memberikan makan, makan ini kan merupakan kebaikan, maka terhitung dan termasuk bagian dari shadaqah. Ya kan ya, memberi makan kepada orang lain termasuk shadaqah, bahkan shadaqah yang mulia. Ketika mereka memberikan makan bersaudara kepada orang lain, beli wajah hilang semata-mata untuk mengharap wajah Allah sebagai ikhlasnya, tidak mengharapkan apa-apa dari orang lain, tidak ada tendensi-tendensi tertentu dari orang lain. Lalu ibu-ibu jaza Allah syukur, kami tidak mengharapkan balasan dari orang lain dan kami juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain. Ya, hanya semata-mata berharap wajah Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama. Barang siapa yang bisa mengikhlaskan niat, pahala yang dia dapat akan semakin banyak. Kemudian keutamaan sedekah yang kedua. Disebutkan oleh para ulama, sedekah tukafiru. Sedekah itu juga bisa menghapus dan menghilangkan dosa-dosa yang kita miliki. Diterangkan oleh para ulama kita, yang namanya dosa itu kan terkadang kita butuh untuk taubat dan butuh untuk istighfar, minta ampun kepada Allah baru Allah akan ampuni seperti dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sampai atau kecuali dengan cara bertaubat. Nah, di sana juga ada dosa-dosa yang dengan tanpa taubat itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun Allah Azza wa Jalla selama masih hamba tersebut ada di dunia itu tidak akan memberikan ampunan atau maghfirahnya secara cuma-cuma. Ada di sana sebab di mana yang namanya dosa itu bisa diampuni, bisa hilang, bisa gugur dari orang tadi dan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Namun dia harus menjalankan sebab-sebab yang ada. Di antara sebab-sebab yang bisa menghilangkan dan menguburkan dosa-dosa yang kita miliki adalah dengan cara memperbanyak infak dan memperbanyak sedekah. Di dalam surat Hud secara umum Allah Azza wa Jalla menyatakan innal hasana yudhibna as-sayyi'at. Yang namanya perbuatan baik, ya, perbuatan ihsan itu bisa menghilangkan dosa tanpa perlu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa butuh dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, secara otomatis diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan syarat dia harus memperbanyak perbuatan ihsan, memperbanyak kebaikan dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak ibadah yang ada, salah satu ibadah yang paling mampu untuk bisa menghapuskan dan melenyapkan dosa adalah infak dan sedekah. Sahabat yang mulia Muaz bin Jabal, nama dia Allah Ta'ala anhu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan hadisnya sahih. Suatu ketika Muaz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam dengan pertanyaan yang ikhlas namun sangat padat maknanya. Ya Rasulullah, kullani ala amalin ila amin buru adhqalani Allah Jalla. Naam, wa abadani aminatna. Wahai Rasulullah, tunjuki saya sebuah amalan yang ketika aku mengerjakan amalan tadi, aku bisa masuk ke dalam surga dan bisa dijauhkan dari api neraka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi wajangan dan wasiat kepada Allah. Wajangan dan wasiat yang pertama dari Nabi Muhammad disuruh untuk menyempurnakan hukum Islam. Ya. Menyempurnakan hukum Islam. Ketika sudah berhasil dan bisa menyempurnakan hukum Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tambahan dan bonus kepada Muhammad bin Jabal. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad disuruh untuk memperbanyak sebuah ibadah yang pada hukum asalnya ini hukumnya sunnah. Salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasodaqatu tutfiul qabiat kama yutfiul ma'una. Dan yang namanya sodaqah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menghilangkan, bisa menghapus kejelekan, bisa menghapus dosa sebagaimana air memadamkan. Ini merupakan keutamaan kepada kiraan jadi mengoyak. Terkadang kita yang tidak tahu hari ini punya dosa atau tidak. Yang jelas dan yang pasti ya, tiap harinya kita ini selalu berjalan kepada dosa. Namun tidak banyak orang yang sadar kalau dia itu habis berbuat dosa. Nah, barangkali dia lupa atau belum sadar kalau hari ini dia banyak dosanya, dia banyak lalainya, banyak maksiatnya. Kemudian dia lupa atau dia tidak sadar kalau banyak dosanya. Sudah perbanyaklah perbuatan kebaikan. Perbanyaklah ibadah anda kepada Allah SWT. Salah satu ibadah yang ada atau yang perlu kita untuk memperbanyak adalah ibadah sedekah. Yang memiliki kelebihan harta atau memiliki kelebihan fisik atau memiliki kelebihan ilmu bisa dia sumbangsikan kepada orang lain. Ya. Dengan cara itu Allah SWT akan menghapuskan dan menghilangkan dosa-dosa yang tidak. Ini merupakan keutamaan yang sangat mulia. Kemudian keutamaan yang ketiga dari ibadah sedekah adalah anak sedekah la yunqisul aqwal bal yazidu. Yang namanya sedekah itu secara hakikatnya tidak akan mengurangi harta. Harta yang kita keluarkan untuk infak dan sedekah sejatinya angkatnya itu tidak berkurang, bahkan akan bertambah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan beranggapan jika kita mengeluarkan sebagian harta kita, harta yang kita keluarkan itu berkurang. Atau mungkin kita beranggapan semakin sering kita infakkan sedekah maka harta dan uang saya akan habis, akan ludes. Tidak memiliki harta, tidak memiliki tabungan dan jangan beranggapan demikian. Semakin sering, semakin banyak sedekah harta yang kita keluarkan, bisa bila semakin sering pula Allah Subhanahu wa taala memberikan gantinya. Semakin pula Allah Subhanahu wa taala sering memberikan sedekah kepada harta kita. Ini didasari dengan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, secara hakikatnya, secara sejatinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya sedekah itu tidak mengurangi harta sedikitpun, tidak mengurangi harta sedikitpun. Nah, makanya jangan sampai kita punya anggapan negatif tentang sedekah. Jangan takut untuk infak dan sedekah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang miskin, tidak takut hartanya habis. Nah, dalam rangka untuk infak dan disedekahkan bisa bilang. Maka kita harus pesimis, ya harus beranggapan semakin banyak kita berinfak, semakin banyak kita bersedekah, maka Allah Subhanahu juga akan semakin banyak mengganti harta yang kita keluarkan dan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama yang ketiga. Kemudian pertama yang keempat Allah Ta'ala sayubaddilu ahwala sadaqah. Ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atau berjanji pasti akan mengganti harta yang kita keluarkan untuk infak dan sedekah. Berapapun jumlahnya, berapapun besar harta yang kita miliki, yang kita keluarkan dalam rangka infak dan sedekah itu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berjanji itu tidak mungkin dan tidak akan menyelisih dan mengingkari janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sabah ayat 29, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian keluarkan dan kalian sedekahkan di sabilillah, fa huwa yukhlifuhu. Maka Allah berjanji Allah Azza wa Jalla itu zat atau ma sangat paham dalam memberikan rezeki kepada teman-teman. Sebaik-baik pemberi rezeki adalah Allah SWT. Anda harus yakin, harus yakin bahwa Allah SWT pasti akan mengganti harta yang kita keluarkan, harta yang kita sodorkan, dan harta yang kita infakkan. Ini keutamaan yang berbahagia. Semakin memotivasi kita ya untuk tidak takut ketika dilanggar bersaudara. Kemudian keutamaan yang kelima. Keutamaan yang kelima ini berkaitan dengan nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia. Yani Allah Azza Sayyidul Rumah pada hari yang telah Allah Azza akan menaungi orang-orang yang sering dan benar berinfak dan bersedekah sewaktu dia masih hidup. Ketika dia masih hidup di dunia, dia sering bersedekah, sering berinfak, sering membantu orang lain. Nanti pada hari yang Allah Azza menjadikan sebuah naungan di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang Abu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala, Allah Azza sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti di hari kiamat ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Salah satu dari 7 golongan yang dijanjikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis tersebut, wa rajul tasaddaqa bi shadaqati. Malu ma'ayu fiku yang ini. Jadi orang yang dia itu bersedekah, kemudian dia merahasiakan sedekahnya, merahasiakan infaknya. Yakni dia sama sekali tidak ada tujuan riya, tidak ada tujuan sumah. Benar-benar ikhlas dalam berinfak dan dalam bersedekah. Sekali lagi, ikhlas ini bermain di sini. Ya, ikhlas dan mensohihkan niat ini kembali memiliki peran penting dalam semua ibadah. Dalam semua ibadah dibutuhkan yang namanya ikhlas. Orang yang sudah dengan ikhlas tidak ada tujuan riya dan tidak memiliki tujuan sunnah, ingin dipuji orang lain, ingin disanjung orang lain, bahkan digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disodorkan oleh tangannya. Samping apa? Dia merahasiakan. Padahal ini sama-sama anggota tubuh yang dia punya bergandengan, tapi sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini benar-benar menunjukkan ikhlasnya dia dalam berinfak dan dalam bersolat. Benar-benar tidak ingin ada orang lain tahu kalau dia telah bersolat. Tidak ada orang lain yang tahu kalau dia habis berinfak dan habis menolong orang lain. Nah, pahala yang ganjaran yang dijanjikan Allah Taala sebaga pada hari ini semua manusia utuh yang namanya naungan yang akan pada masyarakat pada hari diingatkan yang jarak cuma sejengkal dengan kepala butuh naungan, butuh tempat berteduh dan Allah Azza wa Jalla menjanjikan tempat berteduh kembali bagi orang-orang yang benar dan banyak berifat dan bersaudara. Kemudian yang keenam dijelaskan dan disebutkan oleh para ulama yang namanya saudara itu yusallimu sahibahu min adabil qadri. Dengan berinfak dan sedekah bisa menyelamatkan pelakunya dari siksa kubur. Dari siksa kubur. Siapapun itu pasti akan menghadapi dan menjalani fitnah kubur. Itu siapapun pasti. Jadi yang dimaksud fitnah kubur di sini adalah 3 pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Rabbu, siapa Nabi dan apa agama. Semua pasti ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Setelah itu, bagi siapapun yang sukses dan berhasil menjawab 3 pertanyaan ini dengan lancar, ya sudah aman. Ya, aman. Namun bagi siapa yang menjawabnya ini gagal, ya menjawabnya berulang-ulang, yang menjawabnya tidak dengan keyakinan, maka pertanda dia akan diadab di dalam kuburnya. Dan ternyata Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah bantuan dan pertolongan untuk bisa memindahkan hamba tadi dari sisa dan hal buruk, yakni dengan cara perbanyak ikhlas dan sholawat dimulia. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna shadaqah la tu'thiru 'an ahliha hurrul qulub." Sesungguhnya sedekah itu bisa mengenyangkan dan bisa menghilangkan panasnya api yang ada di dalam kuburan dari kuburnya. Orang yang dia itu disiksa dan mendarah yang ada kubur itu bisa padam, bisa hilang siksa dan adabnya kalau dia diketahui ternyata dia dulu adalah ahlus sedekah. Dia banyak berikhlas dan banyak bersedekah, selamat dari siksa dan adab kubur. Kita mengalaminya, mengharap nah, yang demikian tidak diada, tidak disiksa di alam barzah maupun di alam kubur. Nah, maka perbanyak ikhlas dan juga sholat. Kemudian pertama yang ketujuh, ya berhubungul malaikat. Orang yang sering berikhlas dan sholat mendapatkan doa langsung dan doa khusus dari para malaikat yang doakan malaikat, bukan orang lain atau bukan manusia biasa. Yang mendoakan adalah makhluk yang tidak pernah berbuat dosa dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahuwataala, yaitu para malaikat. Dan doanya para malaikat itu sudah pasti dan tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahuwataala. Dalam hadis yang meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yawmin yaqfaru al-ibadu bihi illa wa ma kan." Tidaklah atau tidak terlewatkan sebuah hari atau suatu hari, nah, di mana Bani Adam atau siapapun itu menjalani hari tersebut, kecuali pada hari tersebut ada dua orang malaikat yang turun ke muka bumi dan mereka berdoa. Apa doanya? Allahumma ahti munfiqan khalaqan wa Allahumma ahti mursidan talaqan. Wahai Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Ini ganti kebaikan. Dan satunya lagi mendoakan kejelekan, ya Allah, api mursikan talak. Berilah kebinasaan bagi orang-orang yang pelit, yang menahan katanya tidak berinfak dan tidak mampu bersolat. Ya, ada dua doa dari malaikat. Satunya doa kebaikan bagi orang-orang atau diperuntukkan bagi mereka-mereka yang rajin. Satunya lagi doa kejelekan, doa kebinasaan diperuntukkan bagi mereka-mereka yang pelit, bagi mereka-mereka yang kikir dan bakhil, yang tidak mau berinfak dan tidak mau bersedekah padahal ada peluang. Nah, tentunya kita selalu mengharapkan doa kebaikan dari siapapun. Dan ini yang mendoakan ini bukan sembarang makhluk, bukan manusia, tapi yang mendoakan adalah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertamanya. Kemudian pertanyaan yang kedelapan, bin sodakoh yusiku hukumullah, dengan infak dan sodakoh itu bisa menghilangkan murka Allah Azza wa Jalla nanti di yaumul qiyamah. Dalam sebuah hadis syafaat, hadis yang sangat panjang, hadisnya Anas bin Malik dan juga hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di situ dijelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat itu sangat murka dengan kemurkaan yang belum pernah Allah Allah wujudkan sebelum dan sesudahnya. Benar-benar sangat marah ketika itu, sehingga para nabi sekalipun itu tidak ada yang berani mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ulul azmi tidak ada yang berani mendekat kecuali hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah benar-benar sangat murka dengan kemurkaan yang belum pernah ada sebelum dan sesudahnya. Nah, ini menunjukkan secara umum ketiga itu ya semua makhluk itu mendapatkan amal dari Allah. Bahkan bisa bersayang. Namun itu semua bisa reda, bisa hilang dengan cara memperbanyak ibadah sholat. Ibadah yang dianggap remeh oleh kebanyakan orang ternyata bisa menghilangkan dan mengurangi Allah murka Allah Azza wa Jalla. Ini bagaimana hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna shadaqata la tukfi ghadabah." Sesungguhnya sedekah itu bisa menghilangkan dan bisa meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Siapa yang tidak mau mendapatkan rahmat atau mendapatkan senyum dari Allah Subhanahu wa taala? Kita semua tentu berharap tidak dimurkai dan tidak nah Allah Subhanahu wa taala tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita di hari kiamat. Kemudian terutama yang kesembilan, yani yud'a min babil khas fil jannah. Orang yang sering berbuat berikhlas dan sedekah, nanti ketika di hari kiamat, tepatnya ketika dia hendak masuk ke dalam surga, dia akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla lewat pintu khusus. Lewat pintu khusus, jadi diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla mereka-mereka yang sering dan gemar berlipat dan sedekah sewaktu ini. Ini berdasarkan hadis yang beliau radhiyallahu taala muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjayni fi sabilillah yuhdiya fil jannah." Ya Allah halami. Barang siapa yang menginfakkan atau mensedekahkan dua kebaikan di jalan Allah, maka dia nanti akan dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Ya wahai Allah, perbuatan yang kau lakukan itu memang benar-benar perbuatan kebaikan. Nah, kemudian jika dia itu orang yang gemar sholat, akan dipanggil oleh pintu sholat. Dan jika siapa atau barang siapa yang gemar berpuasa, dipanggil oleh pintu yang namanya takwa. Dan barang siapa yang dia itu pernah berjihad fisabilillah, juga dipanggil oleh pintu jihad. Dan barang siapa yang dia itu gemar bersholat, ambil oleh pintu sholat. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ada empat ibadah yang mulia: sholat, puasa, jihad dan juga sedekah. Nanti di hari kiamat orang yang dulunya di dunia pernah atau rajin mengerjakan empat ibadah ini dipanggil oleh pintu khusus masuk ke dalam surga yang lewat pintu khusus diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan yang diidam-idamkan oleh semua kaum muslim. Kemudian keutamaan terakhir kepada Allah Azza wa Jalla, yakni dengan iman dan sedekah yang dulu ala sidqi iman. Dengan iman dan sedekah ini menunjukkan kebenaran dan keseriusan iman seseorang. Ini seorang yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla harus dibuktikan dengan cara iman. Iman Anda itu belum 100%, belum sempurna jika Anda itu orangnya pelit, jika Anda orangnya bakhil, orangnya sangat susah untuk mengeluarkan yang memberikan untuk diperuntukkan kepada orang lain. Ini belum dikatakan sebagai mukmin yang sebenar-benar mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang mengalir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wasadaqah burhan. Yang namanya sedekah adalah bukti. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, aibul halus sidqi imani. Ini bukti jujurnya keimanan dari orang tersebut. Jika dia mengaku beriman kepada Allah, hatinya mengaku beriman, lisannya mengucapkan kalimat iman, nah itu tidak bisa terwujud, tidak bisa terbukti setelah atau sebelum dia beriman dan sebelum dia bersedekah. Bisa kami dalamnya berharap kita iman kita itu terima dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita perbanyak infak dan sholat kita bisa diri. Ini 10 keutamaan yang bisa saya bawakan dan sampaikan di sini. Kemudian yang terakhir kepada Imam Az-Zahabi, mengapa yang namanya sholat itu sangat erat dikaitkan dengan bulan dikatakan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwal nas." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sosok yang ajwal. Ajwal ini isim tafdhil dari jawab. Tadi artinya apa jawab? Dermawan. Jadi orang yang paling dermawan. Kalau aku ingin di bawah Nabi kita Muhammad SAW, sosok yang sangat dermawan, banyak ceritanya, banyak contoh dari beliau. Bahkan beliau itu rela tidak memiliki apa-apa, dalam rangka untuk diberikan dan disumbangkan kepada sahabatnya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Rasul kata Ibnu Abbas itu merupakan sosok yang paling utama. Wakana jawab yang Allah, dan beliau itu menjadi orang yang lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau itu sudah dicap sebagai orang yang paling dermawan, tapi beliau itu lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan kedermawanan beliau itu lebih cepat daripada hembusan angin. Tak tahu angin ketika berhembus itu sangat cepat. Namun sifat kedermawanan Nabi kita Muhammad SAW ini jauh lebih cepat daripada hembusan angin. Setiap beliau melihat peluang saudara langsung bergerak cepat. Beliau melihat ada yang membutuhkan langsung dikasih dan langsung diberi dan langsung dibantu oleh beliau tanpa berpikir panjang. Tanpa nengok kanan, nengok kiri, tanpa nyari bolong, atau tanpa mengharapkan ujian dari orang, langsung ini Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menjadi sosok yang paling bermawat, sangat bermawat ketika masuk bulan Ramadan. Dan demikian pula sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala pernah berkata, katakan sallallahu alaihi wasallam, asyau nasu ajwal nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemberani dan manusia yang paling dermawan. Wabil khusus fi Ramadan, terlebih khusus pada bulan. Beliau menjadi sosok yang sangat dermawan. Sosok nah, yang benar berinfak dan benar bersedekah. Nah, dan juga mengapa sedekah itu dikaitkan erat dengan bulan Ramadan? Selain jawaban yang pertama tadi, dikarenakan nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menambah sifat kedermawanan beliau di bulan Ramadan. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengambil istimbat dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan sahabat-sahabatnya kumpulan di masjid. Kemudian Nabi bertanya, "Man asbaha minkum al-yawma shaiman?" Pertanyaan pertama dari beliau, siapa yang hari ini berpuasa? Ada yang ngacung? Siapa kira-kira yang ngacung? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar ngacung, saya wahai Nabi, hari ini puasa. Kemudian Nabi tanya lagi, paman Nabi yang mengumpulnya Umar jenazah, siapa yang hari ini yang mengikuti proses pemakaman jenazah sampai selesai, mulai dari menyolati sampai selesai dibuka. Lagi-lagi Abu Bakar ngacung, saya wahai Nabi. Kemudian Nabi bertanya lagi, paman siapa yang hari ini dia kasih makan kepada orang miskin? Intinya siapa yang hari ini sodako? Lagi-lagi Abu Bakar menanya, saya wahai Nabi. Kemudian Nabi memberikan atau mengatakan pertanyaan yang terakhir, paman alaikum liyaumahariwah, siapa yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar menanya, saya wahai Nabi. Pada hari itu beliau puasa, beliau mengikuti jenazah, beliau sedekah, beliau menjenguk orang sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'na fi ghairi ibadah." Siapapun yang bisa mengerjakan 4 amalan ini dalam waktu 1 hari, ia pasti masuk ke dalam surga. Dalam kurun waktu 1 hari dia berpuasa, dia bisa mengikuti proses pemakaman jenazah sampai selesai. Dia juga bersedekah berinfak, dia juga ada ilmu yang menjenguk orang sakit, dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia masih masuk ke dalam surga. Di dalam hadis ini ada hubungan sedekah dengan puasa. Yang ada hubungan sedekah dengan maksiat. Ini menunjukkan bahwa sedekah ini lebih ditekankan lagi pada bulan Ramadan. Akan dijelaskan pula oleh beliau rahimahullah taala, terlebih khusus dalam bulan Ramadan itu peluang untuk berinfak dan sedekah itu terbuka lebar. Terbuka lebar, kita memberikan harta kita untuk orang yang kaum muslimin, Azan yang paling sering dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan adalah memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Ini merupakan sedekah, merupakan infak yang sangat luar biasa yang terjadi pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW dari hadis yang Zaid bin Khalid al-Juhani yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad beliau menyatakan faktor rasul iman kalau mintu ajri ghairu al-aula yang mutubin ajri min ajri sholat ini syaira. Barang siapa yang memberi makan, ini dia bersedekah kepada orang lain. Dia memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa pada bulan Ramadan. Kasih makan pada orang yang puasa terjadi pada bulan Ramadan. Dia berinfak dan dia bersedekah, maka dia dapat pahala yang seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Tanpa harus mengurangi pahala dari orang lain. Dan juga dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jannati hurran, hurran min buhuriha wa hurran min buhuriha." Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat ruangan-ruangan khusus, ada kamar-kamar khusus. Yang mana kamar-kamar ini sangat istimewa, sangat bagus. Semua penghuni surga ingin menempati dan ingin masuk ke dalam kamar tersebut. Kemudian salah seorang Arab Badui berdiri tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lihat ya Rasulullah, kamar-kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa wahai Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lima aqabaka, kamar dan ruangan tersebut diperuntukkan kepada empat golongan." Golongan yang pertama lima aqabaka, ini diperuntukkan bagi siapapun yang ucapannya baik bisa menjaga lisannya. Wa aqabaka, dan bagi siapapun yang sering ngasih makan kepada orang miskin. Ini kesempatan ini ngasih makan kepada orang lain ini sangat terbuka lebar pada bulan Ramadan. Kaum muslimin kita lihat yang mereka berlomba-lomba dan gencar ya untuk menyisihkan harta mereka dalam rangka untuk memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Pahalanya sangat luar biasa. Selain dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang puasa, dia disiapkan kamar-kamar dan ruangan-ruangan spesial nanti di dalam surga. Wanadama siap dan alat dan ruangan tersebut juga diperuntukkan bagi orang-orang yang konsisten dalam berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Nah, di sini juga ada hubungan antara puasa dan juga sedekah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir diperuntukkan bagi mereka-mereka yang sholat di malam hari dalam keadaan manusia yang lain yang sedang tidur lelap. Jadi orang yang sering sholat tahajud atau qiyam, nah ini juga bisa kita laksanakan, bisa kita laksanakan, ya bisa kita istiqomai pada bulan Ramadan. Nah, yang kita kenal dengan istilah sholat tarawih. Istilah sholat kalau bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan. Lagi-lagi bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Maka yang akan dilakukan azanullah qiyamu lebih khusus pada bulan yang mulia ini, bulan yang penuh barokah ini. Mari sama-sama kita meningkatkan rasa takwa kita, memperbanyak ibadah kepada Allah SWT, dan juga secara khusus bagi siapapun yang mampu dan bagi siapapun yang memiliki kelebihan diberi keutamaan oleh Allah SWT untuk tidak sungkan-sungkan, yang tidak menjadi orang yang pelit. Marilah bersama-sama untuk memperbanyak infak, memperbanyak sedekah fi sabilillah. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wailah, di sana masih banyak pembahasan dan banyak poin yang berhubungan dan berkaitan ya dengan sedekah, dengan infak, dan juga syahrul Ramadan. Dikarenakan waktunya sudah mau masuk waktu maghrib, ya maka kita cukupkan insyaallah taala dan mewakili apa yang kita sampaikan. Mulai dari pengertian sedekah, kemudian pembagian sedekah, kemudian keutamaan-keutamaan sedekah, dan kaitan sedekah dengan bulan Ramadan. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan semuanya, seluruhnya, bismillahi ta'ala. Karena tak bila-bila, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada mohon maaf dan mohon amin. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa kabar?